يظهره عن دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني أعزني وأعزكم الله, Alhamdulillah pada hari ini kami serombongan bisa berziarah kepada para ikhwah yang ada di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan dengan ziarah ini bisa saling memberikan, yaitu menambah ukhuwah dan juga mahabbah sesama kita, dan juga saling nasihat-nasihati, dan juga untuk memperkokoh persaudaraan dan juga keimanan di antara kita masing-masing. Ikhwani a'azani wa'azakumullah, pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita suatu keharusan, kalau kaum muslimin hendaknya loyal, setia dengan kaum muslimin. Karena orang-orang kafirin, mereka juga loyal bersama teman-temannya orang-orang kafirin. Akan tetapi kita menyaksikan fenomena bahwa keadaan kaum muslimin sekarang ini mulai memudar. Artinya kaum muslimin sudah tidak peduli dengan rel-rel dalam agama ini yang membatasi hubungan kita dengan orang kafir. Banyak Al-Quran Al-Karim menyebutkan agar kita memiliki jarak dengan orang kafir dan tidak menjadikan orang-orang kufar sebagai teman-teman dekat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, teman-teman dekat. Kalian berikan informasi keadaan kaum muslimin kepada mereka. Ya, ini merupakan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak menjadikan orang-orang kufar, baik kalangan kaum musyrikin, baik ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, ataupun pemeluk-pemeluk agama yang lainnya, kita dilarang untuk menjadikan teman-teman yang akrab, teman-teman setia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenapa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman-teman dekat. Di antara alasan-alasan itu Allah mengatakan, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, disebabkan mereka itu telah mengingkari al-haq yang datang dari kalian, mengingkari agama ini, mengingkari agama Allah yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari Islam. Maka bagaimana kita bisa rukun dengan mereka? Dan juga alasan yang lain, selain orang-orang kufar itu mengingkari agama kita ini, tidak mempercayainya, mereka telah berlaku sewenang-wenang kepada kaum muslimin. Mereka telah mengusir Rasulullah dan juga kalian, disebabkan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW dulu di Mekah? apa yang menyebabkan Nabi kita diusir? Disebabkan beriman kepada Allah Rabb kalian. Mereka mengingkari agama ini, mereka mengusir, bertindak aniaya. Selain Rasul juga kaum mukminin, mereka diusir dari kampung halamannya. Bahkan lebih dari itu, orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, menindas, mengintimidasi dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyebutkan kenapa kita tidak boleh akrab dengan mereka. Mereka itu sangat antusias, pengen mengembalikan kita dari al-haq kepada kekafiran. Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Kebanyakan ahlul kitab itu sangat berharap untuk mengembalikan kalian dari keimanan menuju kekafiran. Dan ini terbukti ya ikhwan, dengan cara-cara yang lemah lembut, dengan cara kekerasan mereka gunakan. Kalau mereka di negeri kita ini, di Indonesia, mereka mengembalikan kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayah kepada agama Nasrani. Di kampung-kampung yang miskin, orang-orang miskin didekati, diberikan bantuan-bantuan, entah itu supermi, beras, uang, kemudian pendidikan untuk anak-anaknya yang gak mampu sekolah, dibiayai untuk kesehatannya. Akhirnya lama-kelamaan mereka murtad dari agama Islam. Karena memang demikian mereka ini, yaitu ada misionaris berupaya mengharapkan, sangat antusias mengembalikan kaum muslimin kepada agama mereka. Ini dengan cara lemah lembut. Kita mengetahui negeri kita ini, dahulu kalau saya kecil, 90% penduduk Indonesia ini agamanya Islam. Kemudian lambat laun, apakah Islam semakin bertambah negeri kita ini? Tidak. Semakin hari berkurang. Ya. Sampai sekarang katanya 80% kaum muslimin Indonesia. Nah, kemana yang lain ini? Ternyata mereka, orang-orang Alkitab, antusias untuk menyeret kita dari agama kita kepada mengikuti mereka. Ini yang kasihan mereka, orang-orang juhala, orang jahil, gak memiliki agama, miskin agama, miskin dunia, akhirnya diseret oleh mereka. Maka apakah mungkin kita menjadikan mereka sebagai teman-teman dekat? Bahkan juga mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Kalau enggak mau masuk agama mereka, dikerasi, diperangi, dibasmi. Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ridha pada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka Nabi kita disuruh mengatakan, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka min ilmi malaka minallahi min waliyyi wal nasir. Kalau kamu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmu, maka sudah, malaka minallah, kamu enggak memiliki dari Allah, yaitu seorang penolong dan pelindung. Kita menyaksikan bagaimanakah orang-orang Nasrani dahulu di Andalus, di Spanyol, di Perancis, di sana berdiri daulah Islamiyah, kemudian dibasmi kaum muslimin dari wilayah itu, sehingga sekarang ini tinggal sejarah saja. Kita mungkin tahu Masjid Cordoba, masjid yang indah yang dibangun di masa khilafah masa itu, cuman sekedar museum kenangan di masa dulu, begitu saja. Islamnya mana? Sudah. Dan juga kita mengenal adanya perang salib. Orang-orang Nasrani ingin masuk Baitul Maqdis, mengobarkan peperangan dari Eropa menuju Palestina, dan berhasil direbut oleh orang-orang Nasara, sampai akhirnya dimunculkan Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa mengusir pasukan salib ini. Orang-orang Yahudi juga demikian, ingin menguasai Baitul Maqdis juga. Sekarang mendirikan ya tempat negara di sana. Dan juga di negeri kita ini, kita menyaksikan dahulu perubahan dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Ketika Mbah Harto turun, apa yang terjadi? Kaum muslimin yang ada di wilayah timur, kesempatan ya, padahal kita ini negeri terbesar penduduknya seluruh dunia, tapi di sana dibantai oleh orang-orang Nasara. Berani mereka ya, berani. Bagaimana kaum muslimin, katanya kuat, terbesar di dunia, enggak mampu, enggak berdaya menghadapi mereka. Maka apakah dengan seperti ini kita menjadikan orang-orang kufar sebagai teman-teman dekat? Dan mereka juga menjadikan agama kita ini sebagai barang olok-olokan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang menjadikan agama kalian sebagai barang olok-olokan dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang kufar, sebagai teman-teman dekat. Sampai hari ini ya ikhwan, orang-orang kufar biasa mengolok-ngolok nabi kita. Sekarang muncul film, kartun ya, nabi kita. Dan juga sebelumnya ada yang mengolok-olok nabi ya, sampai sekarang ini banyak informasinya. Ada yang mengolok-olok, enggak ada yang berbuat. Akhirnya ada seorang langsung membawa tembak menembaki orang-orang itu ya. Dia siap mati untuk membela nabi. Nabi kita diolok-olok, agama kita untuk barang guyonan. Lah apakah kita bisa santai-santai kemudian menjadikan mereka teman-teman dekat? Tetapi hadirin wal hadirat, perlu kita ketahui kaum muslimin hari ini telah pupus, menganggap biasa, sudah ya, pluralisme. Enggak mengenal batasan-batasan, tidak mengenal batasan yaitu ras, tidak mengenal batasan ya suku, dan juga lebih dari itu agama sudah. Itu biasa, agama cuma keyakinan saja. Semuanya sama, tujuannya baik. Ini sudah rusak seperti ini. Maka perlu pada saat ini insyaallah kita akan sebutkan, setelah menyebutkan kenapa alasan-alasan kita tidak boleh loyal, tidak boleh menjadikan mereka mendekat. Sekarang ini kita akan sebutkan ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang menjadikan orang-orang kufar sebagai teman-teman dekat. Ancaman yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari orang-orang yang menjadikan orang kufar sebagai teman-teman dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidzul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah." Janganlah orang-orang beriman menjadikan selain orang-orang beriman, yaitu orang-orang sebagai orang dekat. Janganlah orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekat dengan meninggalkan orang beriman. Lebih akrab orang berimannya, orang sana ditinggalkan, lebih cinta kepada orang kufar. Maka Allah mengatakan, "Wa may yaf'al dzalik," siapa yang melakukan demikian ini, "falaisa minallahi fi syai'in," maka Allah, siapa yang demikian, Allah berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Sudah berat ini. Ya kalau mungkin kita dibaroi sama teman, kita aja kadang sudah pusing begitu. Dan mungkin dibaroi sama penduduk, bingung kita. Itu masih ringan. Dunia itu luas. Tapi kalau Allah yang sudah berlepas diri, mau kemana kita? Ini ancaman yang pertama. Allah berlepas diri dari orang seperti ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dari orang-orang yang menjadikan orang-orang kufar sebagai teman-teman dekat. Tara katsiran minhum yatawalluna alladziina kafaru. Saya ulang. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kalaulah mereka itu beriman kepada Allah, kepada nabinya, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya Alkitab, maka mattakhadhum awliya, mereka dia akan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekat. Tetapi kebanyakan mereka itu yaitu orang yang fasik. Di sini Allah mengatakan kalau mereka beriman. Sehingga di sini kalau begitu enggak beriman mereka ini. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekat. Dinafikan, ditiadakan. Mana imannya itu? Ditiadakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang loyalitas kepada orang kufar dengan kemurkaannya dan azabnya yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawalluna alladziina kafaru." Engkau lihat kebanyakan mereka itu loyalitas kepada orang-orang kufar. Nabi sama qaddamat lam anfusuhum ang sakhit Allah alaihim wa fil adzabihim khalidun. Maka betapa buruk apa yang dipersembahkan untuk diri-diri mereka berupa kemurkaan dari Allah dan juga adab yang pedih. Dan masih banyak adab yang lain, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang-orang kufar sebagai teman-teman dekat. Maka hendaknya kita memahami hal ini. Ini prinsip. Jangan kita berakrab-akrapan dengan mereka. Kita tahu di negeri kita ini ada orang kufar. Tetapi hendaknya harus mengerti jarak-jarak itu. Jangan kita kira kalau dulu di masa khalifah itu enggak ada orang kafir. Ada. Di masa khalifah Umar ada orang kafir tinggal di belah khilafah Islamiyah. Ada. Mereka ini dikatakan kafir dzimmi, kafir yang dilindungi. Mereka membayar diyah. Jizyah ya, membayar jizyah. Membayar jizyah kepada kaum muslimin. Dengan itu dilindungi. Ada. Ya kita kalau seperti ini menghormati. Tetapi kita hendaknya tahu batasan-batasan. Dan di masa Umar orang kafir tidak boleh yang tinggal di wilayah kaum muslimin menampak-nampakkan syiar-syiar mereka. Ya. Tidak boleh menambah gereja-gereja lagi. Cukup gereja itu saja. Tetapi kalau negeri kita ini mereka masya Allah seperti menyaingi masjid jami. Jadi kalau ada mereka setiap kota kita memiliki masjid jami, masjid agungnya orang Kristen juga demikian. Masuk ke kota, masuk kota, bikin gereja, walaupun Kristennya satu demikian. Ini upaya mereka. Kita harus mengerti dan sadar keadaan seperti ini. Apalagi sekarang ini dengan perayaan Natalan, banyak kaum muslimin mengikuti mereka. Ya, kalau di Jawa Timur ada ini kiai-kiai, ada kiai. Nanti kalau Natalan Pak Kiainya masuk gereja ngasih ceramah. Begitu nanti kaum muslimin halal bihalal juga datang pastor sambil bagi-bagi duit. Ya. Padahal Natalan itu bagaimana hukumnya? Kita mengerti. Tapi ada dai-dai liberal mengatakan enggak apa-apa. Ya. Mana dalilnya melarang kita Natalan? Banyak dalilnya. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan. Tapi demikianlah fenomena kadang kaum muslimin yang tidak mengerti batasan-batasan bagaimanakah kita berhubungan dengan orang-orang kufar. Kita akan contohkan bagaimanakah para pendahulu kita yang mereka memiliki al-wala wal-bara, loyal kepada siapa, baik kepada siapa. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki kedua yang baik untuk kita, yang bisa mewujudkan, merealisasikan adanya al-wala wal-bara ini. qad lakum usatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan bersama orang-orang yang bersamanya. Ada yang mengatakan bersamanya ini para nabi-nabi yang lain dan juga para pengikutnya. Apa teladan beliau ini? Il qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Sesungguhnya mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini bara dari orang-orang kufar, dan apa-apa yang disembah mereka, mungkin berhala, ya, mungkin patung-patung, mungkin menyembah apa Isa, menyembah Maryam, melepas diri seperti ini. Il qalu liqaumin inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kalian dan tampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan untuk selama-lamanya sampai kalian mau beriman hanya kepada Allah. Ini tegasnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang kafir. Diwujudkan yaitu baroknya dengan hati beliau. Baghdha, benci itu temannya di hati. Permusuhan anggota badan. Dengan lisan beliau ngomong, lisannya mengingkari, hatinya mengingkari, perbuatannya mengingkari. Inilah teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mewujudkan mana teman yang di baiki dengan setia dan mana yang di ada jarak-jaraknya. Kemudian kalau loyalitas, kita bisa melihat bagaimanakah para sahabat Al-Ansar dan Muhajirin sesama agama. Mereka masya Allah, ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al-kufar ruhamma bainahum, saling mengasihi sama mereka, keras orang kufar dan juga saling mengasihi sama mereka. Ketika orang-orang Muhajirin hijrah ke Madinah seakan-akan saudara, ya, bahkan dipersaudarakan oleh Nabi, begitu akrabnya. Ini loyal yang benar. Walaupun beda, ini orang Muhajirin, orang Ansar, tapi satu agama, sudah saudara kita. Kita di Indonesia, mungkin kaum muslimin di Afrika yang kulit hitam, atau mungkin orang muslimin di dunia manapun, kalau itu muslim, saudara kita itu. Allah sebutkan walladzina tabaddaru al-iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Di sini diabadikan di Quran bagaimanakah persaudaraan orang Muhajirin Ansar. Dan juga bagaimanakah kaum muslimin mensikapi orang-orang munafikin. Jadi ada orang kufar, jelas kita tahu jarak, hendaknya memiliki jarak. Dan juga di tubuh kaum muslimin ada yang ngaku-ngaku Islam tapi sebenarnya itu orang munafik, bikin kacau dari dalam. Juga memiliki apa? Batasan-batasan. Kita lihat bagaimanakah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika bapaknya mengatakan yaquluna la'ir raja'na ilal madinati la yukhrijan al'az min al'azal. Mereka mengatakan nanti, ini bapaknya Abdullah, yaitu pimpinannya munafik di Madinah itu siapa namanya? Abdullah bin Ubay, anaknya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang laporkan sama Nabi ucapannya Abdullah bin Ubay ini. Dia mengatakan nanti kalau kami sampai di Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Ya, karena Nabi kita ini hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang lebih dulu tinggal di Madinah itu Abdullah bin Ubay. Nampakkan tidak senangannya. Jadi yang mengatakan kalau sampai Madinah nanti yang mulia akan mengusir yang rendah, yang hina. Ya. Kemudian saat itu Ini sudah parah ini, Abdullah bin Ubay. Muncul desas-desus bahwa Nabi ingin membunuh Abdullah bin Ubay. Maka anaknya yang mendengar ini langsung datangi Nabi. "Wahai Nabi, aku dengar engkau pengin memenggal kepalanya bapakku. Sudahlah. Aku sudah serahkan aku yang akan penggal kepalanya, aku berikan kepalanya kepadamu ya Nabi." Ya. Ternyata Nabi masih apa? Berbuat baik sama orang munafik ini, ya, dibiarkan. Enggak. Tetapi putranya ini menghadang karena ucapan diucapkan di luar kota Madinah. Maka anaknya Abdullah bin Ubay ini menghadang di pintu masuk kota Madinah. Dalam keadaan pedang terhunus, siapa yang masuk ke Madinah, kalau bukan bapaknya, silakan masuk, silakan masuk. Begitu muncul bapaknya, "Mundur kamu. Kamu apa-apaan ini wahai Abdullah? Kamu itu hina Rasul yang mulia." Akhirnya Abdullah bin Ubay ya laporlah sama Nabi, "Ini gimana ini? Anak kok seperti ini?" Ya. Dan anaknya ini enggak akan mengizinkan bapaknya masuk ke Madinah sampai mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Akhirnya minta izin, "Wahai Nabi, aku boleh apa enggak untuk masuk Madinah?" Nabi katakan, "Ya sudah, masuklah." Baru diizinkan. Ini sikap seorang anak kepada bapaknya munafik. Jadi kita harus memiliki yaitu batasan-batasan hubungan antara orang kufar, antara orang munafikin. Ya. Karena orang kafir itu mereka juga menyalin hubungan sama mereka. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Orang kafir itu loyalnya dengan orang kafir juga. Orang munafik juga demikian. Wal munafikuna wal munafiqatu ba'du min ba'd. Orang munafik yang laki-laki yang perempuan sama, saling loyalitas. Nah, kalau kita yang muslim lepas dari ini, kita enggak saling berhubungan dengan kaum muslimin, tambah condong orang kafirin, buyar seperti ini. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau kamu enggak mau loyalitas, apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Akhirnya kaum muslimin akan muncul keraguan-keraguan dengan agamanya. Akan cenderung kepada kekufuran. Ya, kalau kita ini hidup bercampur baur di satu lingkungan, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, akhirnya menggampang-gampangkan muncul fitnah, kecenderungan pada orang-orang kafir, atau mungkin membenarkan agama kafir, atau mungkin semua agama itu sama saja. Ini sudah rusak seperti ini. Dan juga terjadi fasadun kabir, kerusakan di bumi. Kalau kita bertempat tinggal bersama-sama orang-orang kufar, maka apa yang terjadi? Aturan-aturan Islam tidak bisa tegakkan. Kita kalau mungkin di lingkungan ini tidak boleh minum khamar. Di situ ada orang Kristen. Ya enggak bisa. Bagi mereka khamar biasa, enggak diharamkan. Kita melarang lingkungan ini tidak boleh makan babi. Orang Kristen babi mau, enggak bisa. Undang-undang aturan takkan pudar. Dan juga orang munafik juga demikian. Orang munafik itu loyal dengan orang munafik. Mereka ini kerjanya ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dibalik, kalau kita kan amar ma'ruf nahi munkar, tapi orang munafik sebaliknya, menyuruh yang munkar, melarang yang ma'ruf. Inilah peringat-peringat orang munafik. Kalau hidup di tengah-tengah kita di masyarakat, ya kita mungkin ngajak orang ke masjid, waktu-waktu mungkin anak-anak belajar ngaji, ya, belajar iqra, belajar qiraati dan sebagainya. Justru di waktu-waktu itu disetelkan ya, film yang sangat menarik. Sehingga anak-anak bagaimana? Mending nonton televisi daripada apa datang masjid. Dihambat. Kita ngajak pengajian, mereka mungkin mengadakan musik-musikan di lapangan atau di gor-gor. Diumumkan ya, akan ada ya, si fulan artis kemana-mana sambil bawa mobil, menyerukan kebatilan, berani. kita melarang dari minum khamar. Mereka bikin tempat-tempat minum khamar. Kita melarang dari perzinaan. Mereka bikin yaitu kafe-kafe untuk perzinaan. Itulah orang-orang munafik. Maka kita harus mengerti ya jarak-jarak ini. Ikhwani azan wa zakumullah. Kalau kita melihat keadaan masyarakat kita dalam masalah hubungan dengan orang-orang kufar, maka dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, kelompok dari kaum muslimin yang mereka ini benar-benar dengan zahir dan batin tidak loyal kepada orang kufar. Inilah kelompok yang bagus. Baik zahirnya, batinnya, enggak. Yang kedua, satu kelompok batinnya, zahirnya sama orang kafir. Di hatinya enggak ada kebencian. Zahirnya akrab dengan mereka. Seperti ini bisa mengeluarkan seorang dari keislaman seperti ini. Kelompok yang ketiga, batinnya enggak ada permusuhan, zahirnya seperti permusuhan. Nah, inilah orang-orang munafik di masa Nabi. Zahirnya perang dengan orang kafirin, padahal batinnya itu senang sama orang kafirin. Ini munafikin seperti ini. Dan yang keempat, sekelompok manusia yang menampakkan loyal kepada orang-orang kufar, batinnya masih mendam sesuatu. Ya seperti ini perlu kita lihat. Kalau mungkin kita menyaksikan ada orang Islam di Amerika, kelihatannya sama orang kafir, tapi batinnya, yang zahirnya, yang zahir itu kayak orang sama mereka, tapi batinnya menyimpan. Nah seperti ini, kalau mereka nggak mampu menampakkan, ada udzur seperti ini. Kemudian sebaliknya, kalau dia ini zahirnya sama orang kafir, karena bukan ketakutan, tetapi karena hubud dunia, mungkin dia memiliki hubungan-hubungan, ya, hubungan duniawi. Sehingga orang-orang muslim menilai dia ini kok akrab sama orang kafir secara zahir. Tapi dia ini memiliki hubungan-hubungan yang akrab dengan orang kafir. Karena akhirat dunia, tujuan dunia, mungkin tujuan politik. Sehingga dia ini supaya dipilih jadi presiden, dipilih jadi gubernur. Dia jangan menampakkan seakan-akan Islam sekali. Karena ada datang gereja supaya dipilih. Yang penting dunia ini. Nah kalau kita menampakkan saya Islam saja, orang Kristen nggak mau milih itu, ah takut itu. Namun dunia seperti ini, orang seperti ini terjatuh dalam kabair besar-besar. Dan juga kemudian juga ia menampakkan dohirnya sama mereka, batinnya masih ada sesuatu, tetapi selalu membantu orang-orang kafir. Dan juga menghias-hiasi agama orang kafir. Maka seperti ini digolongkan termasuk ya bisa terjatuh dalam kekafiran. Misalkan ada peperangan antara orang-orang kafir sama orang-orang muslim, dia justru menampakkan bersama di pihak orang kafir. Nah itulah, seperti ini berbahaya. Kita mengenal di saat peperangan Tartar, di situ ada menteri yang khianat, Muhammad bin Al-Qami. Dialah sebagai dalangnya yang menyebabkan masuknya Tartar ke Baghdad, membantai kaum muslimin luar biasa. Menunjukkan pembelaan kepada orang kafir. Demikian pula juga dahulu ya Ibnu Taimiyah berfatwa tentang adanya pasukan kaum muslimin yang berpihak di Tartar. Ketika Ibnu Taimiyah menghadapi Tartar, ternyata di sana masih ada juga orang muslim. Kok di pihaknya orang kafir menghadapi kaum muslimin, bagaimana ini? Ibnu Taimiyah tidak mengapa. Kalau mereka di pihak mereka kita nyerang, kok sampai terbunuh mereka, enggak ada dosa itu. Karena apa? Di pihak mereka. Akhani a'azani wa azakumullah. Udah jam 12 ini? Belum? Hah? Kurang 5. Ya, 5 menit lagi. Sampai 16 jadwal panitia. Maka oleh karena itu, selain kita mengetahui jarak-jarak hubungan kita dengan orang kafir, maka ada larangan-larangan untuk kita agar tidak mengikuti jejak-jejak mereka, agar tidak tersabuh dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang beriman, kalau kamu mentaati sekelompok dari Alkitab, maka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah fikum rasuluh. Maka bagaimana bisa kamu kafir padahal dibacakan di tengah-tengah kalian ayat Allah dan juga ada rasul di situ. Di sini Allah mengecam orang-orang yang mengikuti orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina kafaru. Kalau kita mentaati orang kafir, akan menyeret kita kepada kekufuran. Dan juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mengikuti orang-orang kafir, maka akan mengembalikan kalian ke belakang dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Tidak boleh mengikuti mereka. Tetapi kebanyakan kaum muslimin mengikuti mereka, tasabbuh dengan mereka. Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Para sahabat bertanya, Al-Yahudun Nasara, kata Nabi, siapa lagi? Benar-benar kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai mereka pun masuk ke lubang biawak. Karena akan mengikutinya. Ya, sunnah-sunnah sebelum kalian. Jalan orang sebelum kalian. Maka saya bertanya, jalan siapa ini, wahai Nabi? Apakah jalan orang Yahud al-Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ternyata demikian keadaan kaum muslimin. Fenomena membuktikan. Kaum muslimin mengikuti ajaran-ajaran mereka. Bid'ah-bid'ahnya mereka diambil kaum muslimin. Rasulullah mengatakan kalau orang-orang Yahud, orang Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Laknatullah al-Yahudi wa nasara ittakhadu kubur anbiya'i masajid. Laknat Allah bagi orang Yahudi, orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Nah, ternyata ada yang ikuti kaum muslimin. Ini dalam masalah din, masalah agama. Kaum muslimin membangun kuburan para wali-wali. Dan dahulu juga kuburan nabi dibangun. Dan juga termasuk kesyirikan yang ada pada mereka diikuti kaum muslimin. Kalau kita masuk rumah sakit, kemudian di bagian nomor 13, orang berkeyakinan itu nanti akan mati di situ. Nah, ini kan keyakinan orang Kristen ini. Tetapi kaum muslimin juga ikut takut. Jadi kalau masuk rumah sakit, kita masukkan nomor 13 sudah, saya enggak mau pindah. Kenapa? Nanti saya mati di situ. Ini kan khurafat seperti ini. Diikuti kaum muslimin. Kaum Nasrani, mereka kalau mau pernikahan tukar cincin. Nah, kaum muslimin juga ikut-ikutan tukar cincin dulu. Ini enggak ada di Islam. Kalau tukar cincin itu mungkin sebagian sudah tahu ya, demikian. Kaum muslimin mengikuti juga kalau orang-orang Nasrani ada Natalan, hari kelahiran Isa, sehingga kaum muslimin juga punya ikut-ikutan, pengen ikut mengadakan kelahirannya Nabi Muhammad. Isa naik ke langit, ya kaum muslimin juga punya Nabi naik ke langit, Isa dan Mi'raj. Mengikuti dalam masalah pakaian-pakaiannya, kita memiliki pakaian-pakaian secara Islam. tetapi kita mengikuti pakaian ala Belanda. Dulu mbah-mbah kita yang muslim masuk ke Indonesia ini berpakaian-pakaian Islam. Ya. Kalau di Sumatera ini ada pahlawan-pahlawan yang menampakkan pakaian Islam. Datang Belanda pakaiannya bantalun, ya. Sehingga kaum muslimin sekarang ikuti mereka salah pakaian. Lain matakan tasarwalu wa taziru wa khaliful yahud. Pakailah celana, pakailah sarung dan selisih orang Yahud. Yang kaum muslimin menirukan. Dan juga kaum muslimin menjadikan orang-orang kufar sebagai idola-idola mereka. Kita sudah memiliki idola yang saleh. Nabi kita, idola kita, para sahabat, pejuang-pejuang Islam, mereka lebih pantas menjadikan idola. Tapi kaum muslimin, para pemuda, justru mengidolakan orang-orang kufar. Yang mencintai sepak bola, idolanya siapa? Ya, pemain bola orang kafir. Yang menyukai permainan tinju, yang diidolakan siapa? Pemain tinju orang kafir. Ya, inilah. Bahkan dulu ketika saya masih, ya, dulu-dulu sekali, ingat ketika di saat itu matinya putri Pangeran Charles, ya, putri Diana. Ternyata banyak para pemuda-pemuda itu, pemudi juga ikut menangis, ikut apa, belasungkawa. Lah kok bisa ini, siapa, orang mana? Ternyata orang Inggris ini, Kristen. Lah kaum muslimin di Indonesia kita aja gak kenal, mereka begitu kenalnya. Luar biasa. Orang-orang kufar jadikan apa? Yaitu idola adalah mereka. Mungkin yang bisa bikin ini, bikin itu, itulah idola mereka. Jauh dijauhkan dari idola-idola kaum muslimin. Ini baik. Maka perlu kita tumbuhkan anak-anak kita untuk mencintai tokoh-tokoh kaum muslimin. Ikhwani ajana jazakumullah. Mungkin sedikit ini tausiah. Dan sudah pukul 12 lewat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.